yakni kalimat yang Allah letakkan kepada Maryam, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala terhadap Nabi Isa alaihi salam, kun, jadilah engkau, kama yaqulu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna masala Isa indallah kamasali Adam, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah telah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah engkau, fayakun, maka terciptalah Nabi Isa, maka terciptalah Nabi Adam alaihi salam. Ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59. Qala wa bihadhihi syahadah tanfi aqidat an-nasara fihi allati hiya aqidatun nubu' al-bunuwah. Dengan kesaksian ini menghilangkan atau melenyapkan akidah orang-orang Nasara yang di dalamnya terkandung mengenai akidah al-bunuwah. Al-bunuwah yaitu mengenai Tuhan anak. Wat-taslim, dan mengenai Trinitas, tiga unsur ketuhanan. Haitsu i'taqadu fi Isa annahu Allah, yang mana mereka meyakini mengenai Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau adalah Allah, au ibnullah, atau beliau adalah anak Allah, au salisu salasah, atau beliau adalah salah satu dari tiga unsur ketuhanan. Ini kegoncangan keyakinan mereka. Terkadang mereka meyakini Isa adalah Allah, terkadang mereka meyakini Isa adalah anak Allah, dan terkadang mereka meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari tiga unsur ketuhanan. Faghaluhi, maka mereka melampaui batas tentang Nabi Isa alaihi salam. Wa wada'uhu fi ghairi mawdhi'ih, dan mereka menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa tanfi bidzalika aidan, atau tunfa wa tunfa bidzalika aidan aqidatul yahud, dan dilenyapkan pula, dihilangkan pula dengan persaksian itu akidah orang-orang Yahudi. Alladzina za'amu annahu waladu zina, yang mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak zina. Ya. Kalau orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa alaihi salam adalah anak Tuhan, ya, atau salah satu dari tiga unsur ketuhanan, atau mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Allah, berbeda dengan al-Yahud. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah anak zina, ya. Tapi semua itu terbantahkan dengan pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Tuhan, bukan pula salah satu dari tiga unsur ketuhanan, dan bukan pula Allah. tetapi beliau Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Demikian pula dengan pernyataan beliau, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhan min, beliau adalah kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam dan juga ruh daripada Allah. Ini meniadakan keyakinan al-Yahud yang meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak zina, bahwa ibunya berzina kemudian melahirkan anak dan dinamai dengan Isa. Ini adalah keyakinan batil, karena pada hakikatnya Nabi Isa alaihi salam adalah kalimat Allah. Ya, maksudnya kalimat Allah, dia seperti Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan pada rahim ibunya cukup dengan menyatakan kun. Ya, jadilah engkau, fayakun, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Baik. Qala wa 'alal jami' min al-yahudi wan nasara min Allah ma yastahiqun min al-ghadab wal maqt. Dan sekaligus persaksian itu membantah atas seluruhnya, baik itu bagi al-yahud ataupun bagi an-nasara. Membantah keyakinan-keyakinan al-Yahud dan membantah keyakinan-keyakinan an-Nasara tentang Nabi Isa alaihi salam. Naam. Minallahi ma yastahiqun. Mereka berhak mendapatkan dari Allah minal ghadabi wal maqt, berupa kemurkaan dan kemarahan Allah. Nah. Karena al-Yahud wan Nasara mereka telah menyimpang dari at-tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Qala wal muslim yabra'u ila Allah min hadhihi al-aqaid. Dan seorang muslim itu berlepas diri kepada Allah dari keyakinan-keyakinan ini. Wa ya'tarifu bi aqidati at-tauhid lillahi subhanahu. Dan dia hanya mengakui akidah at-tauhid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi annahu laisa lahu waladun wala sahibatun. Dan bahwasanya Allah itu tidaklah punya anak dan tidak pula punya istri. Ya. Allah adalah al-wahid, ya, yang maha tunggal, tidak punya anak dan tidak punya istri. Wa annal jannata haqqun. Dan bahwasanya surga itu adalah benar. Wa hiya jazaa'ul muwahhidin almuttaqin. Dan surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertauhid, yang bertakwa kepada Allah. Wa an-naru haqqun. Demikian pula dengan api neraka merupakan perkara yang benar. Wa hiya jazaa'ul musyrikin al-kafirin. Dan api neraka itu adalah balasan bagi orang-orang musyrik yang kafir. Naam. Qala man i'taqada hadhihi al-aqidah 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana minhu min al-'amal. Barang siapa yang meyakini akidah ini, yaitu akidah yang telah disebutkan di dalam al-hadis, ya, dia menyaksikan bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dia letakkan pada Maryam dan ruh daripadanya, surga itu benar, neraka itu benar, kalau dia meyakini dengan keyakinan ini, asha bi khair wa mata bi khair, ya, dia akan hidup dengan kebaikan, meninggal dengan kebaikan. Wa adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana minhu minal 'amal. Allah masukkan dia ke dalam surga atas apa yang telah diperbuatnya daripada amal. ilman bi anna syahadata an la ilaha illallah la tuqbalu illa bil kufri bit taghut wal imani billah. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya syahadah la ilaha illallah la tuqbal, tidak akan diterima, illa bil kufri bit taghut, kecuali dengan mengingkari at-taghut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, apa itu at-taghut? At-taghut kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. At-taghut kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in aw muta'in aw ma'bud. Saya ulangi, min ma'budin aw matbu'in aw muta'in aw matbu'. Naam. At-taghut adalah setiap apa yang membuat seorang hamba melampaui batasnya. Melampaui batasnya sebagai hamba Allah. Apakah yang membuatnya melampaui batas itu adalah sesuatu yang diibadahi, atau sesuatu yang diikuti, atau sesuatu yang ditaati dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Qala illa bil kufri bit taghut wal imani billah, bahwasanya persaksian la ilaha illallah tidaklah diterima kecuali dengan mengingkari taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala makna qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, makna dari sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam, adakalahu allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah masukkan dia ke dalam surga atas apa yang telah dia perbuat dari amal. Maksudnya annahu sayakunu ma'aluhu ilal jannah, bahwasanya tempat berpulangnya adalah ke dalam surga. Sawa'un kana qabla azabin au ba'da azab, apakah sebelum dia menerima siksa atau setelah dia menerima siksa. Al-muhim, yang penting, anna nihayatahu, maksudnya nihayata man yamutu ala tauhid wal iman takunu ilal jannah. Kata beliau, yang penting bahwa penghujungnya, penghabisannya, maksudnya penghabisan orang yang meninggal di atas tauhid, di atas iman, takunu ilal jannah, akan berada ke dalam surga. Ya. Dari sini berarti orang yang masuk ke dalam surga itu terbagi kepada dua kelompok. Ya. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam surga di dunia azab tanpa siksa sama sekali. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa akan ada dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga bighairi hisab wala adab. Ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Dan jumlah mereka ada 70 ribu orang. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis mereka itu adalah alladzina la yastarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebutkan di dalam al-hadis bahwa mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Ya. Kemudian wala yaqtaun, mereka tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kai. Pengobatan kuno dengan menggunakan besi panas yang diletakkan pada sebagian urat untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Ini disebut dengan kai. Mereka tidak pernah melakukan kai. Kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak pernah mengundi nasib dengan burung. Karena dahulu kebiasaan al-jahiliyah mereka mengundi nasib melihat nasib baik apabila mereka menyaksikan burung terbang ke arah tertentu, maka mereka akan melanjutkan perjalanan. Ya. Dan apabila mereka melihat burung itu terbang ke arah yang lainnya, mereka menganggap nasib buruk sehingga mereka menunda perjalanan mereka. Nah, mereka tidak pernah melakukan at-tatayyur. Kemudian dinyatakan di akhir al-hadis, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini adalah kesempurnaan tauhid mereka. Baik. Dan di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga, ada orang-orang yang masuk ke dalam surga ba'da adab, setelah mereka disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka inilah yang diistilahkan dengan musad al-muwahidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya. Bahkan sampai disebutkan di dalam al-hadis, di mana sebagian mereka lam ya'mal khairan qat, tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Tinggal yang dia punya adalah la ilaha illallah saja. Nah, jahlan min, karena kejahilan daripada orang tersebut. Ya. Ini akan dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka siapapun orang yang bertauhid dengan aqidatit tauhid, mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, selama bitaqah at-tauhid, kartu at-tauhid masih ada pada dirinya dan belum terhapuskan, ya, belum terhilangkan dengan amalan-amalan syirik, perbuatan-perbuatan kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sejelek apapun dia, maka penghujungnya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Walaupun di antara mereka ada yang disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena perbuatan-perbuatan dosanya. Oleh karena itu, tidak bisa kita bandingkan kebaikan seorang muslim sejelek apapun dia dengan kebaikan seorang yang kafir. Dan sebaik apapun orang yang kafir itu. Limada? Kenapa? Karena sebaik apapun orang yang kafir itu tetap kafir. Orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nihayatuhu ilan nar, abadal abidin. Orang yang kafir sebaik apapun, pada penghujungnya, pada penghabisannya, dia akan kembali kepada api neraka. Dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar daripada api neraka itu. Sebaik apapun dia, sebesar apapun amalnya. Ini seorang yang kafir. Sedangkan seorang yang muslim, seorang yang muwahhid, selama dia masih memiliki bitaqah at-tauhid, sejelek apapun amalnya, seburuk apapun amalnya, selama dia belum menghapuskan tauhid ini dengan perbuatan-perbuatan syirik dan kekafiran-kekafiran kepada Allah, maka nihayatuhu madza ilal jannah. Penghujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, qala maksudnya nihayatu man yamutu 'ala at-tauhid wal iman takunu ila al-jannah, penghabisan orang yang meninggal di atas tauhid atau di atas sunnah, di atas iman, adalah masuk ke dalam surga. Wa huwa tahtal masyi'ah, orang ini berada di bawah kehendak Allah. Fa in mata musirran 'ala al-kaba'ir fa amruhu ila Allah, in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzabahu biqadri ma yastahiqqu min al-'adzab thumma akhrajahu min an-nar wa adkhalahu Allahu al-jannah. Kemudian kata beliau, orang ini berada di bawah kehendak Allah. Jika dia meninggal dalam keadaan dia terus-menerus di dalam dosa-dosa besarnya, maka urusannya kembali berpulang kepada Allah. In syaa'a 'afa 'anhu, Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memaafkannya. Wa in syaa'a 'adzabahu biqadri ma yastahiqqu minal 'adzab. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya seukuran dengan apa yang berhak dia dapatkan daripada azab, daripada siksa. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari oleh Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Ya, Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Al-Khawarij wal Mu'tazilah sepakat bahwa siapapun yang melakukan dosa besar, maka dia khalidun finnar. Ya, dia kekal di dalam api neraka. Ya. Walaupun antara Al-Khawarij wal Mu'tazilah mereka berbeda pendapat mengenai orang yang melakukan dosa besar bagaimana hukumnya ketika mereka di dunia. Menurut Al-Khawarij, sahibul kabirah kharijun 'anil millah. Ya. Menurut Al-Khawarij, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Atau disebut dengan kafir. Ya. Sedangkan menurut Al-Mu'tazilah bahwa orang yang melakukan dosa besar shahibul kabirah fi manzilatin bainal manzilatain. Orang yang melakukan dosa besar ada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya dia di tengah-tengah antara Islam dengan kekafiran. Tidak disebut muslim, tidak disebut dengan kafir. Lalu apa? Menurut mereka manzilatun bainal manzilatain. Ya. Kedudukan di antara dua kedudukan. Ya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang batil. Ya. Pendapat Al-Khawarij dan pendapat Al-Mu'tazilah yang menganggap bahwa sahibul kabirah kekal di dalam api neraka. Yang menunjukkan kebatilan pendapat mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, adqalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga atas amal apapun yang telah diperbuatnya. Apakah amal yang diperbuatnya itu adalah amal yang mayoritasnya kebaikan atau yang minoritasnya adalah kebaikan sedangkan yang lainnya adalah dosa-dosa besar. Nah, selama dia masih memiliki aqidah tauhid, maka seorang yang memiliki aqidah tauhid walaupun melakukan al-kabirah, ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Qala thumma akhrajahu minan nar wa adkhalahu al-jannah. Kemudian Allah keluarkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga setelah mereka disiksa oleh Allah di dalam api neraka, mereka dikenal dengan istilah al-jahannamiyun. Ya, orang-orang ex-jahannam. Ya, mereka dikenal dengan nama ini. Al-Jahannamiyun, orang-orang ex-Jahannam. Ya. Tapi mereka pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, setelah masuk ke dalam surga itu, maka hilanglah semua penderitaan mereka yang pernah mereka rasakan di dalam api neraka. Ya. Karena kenikmatan surga yang tiada tara. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa ada seorang dari penduduk bumi yang paling banyak nikmatnya, yang paling senang hidupnya, kemudian dia dicelupkan ke dalam api neraka dengan sekali celup, maka dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di muka bumi itu. Seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nikmat sama sekali, karena dahsyatnya siksa di dalam api neraka itu. Padahal dia cuma dicelup dengan sekali celup. Bayangkan bagaimana orang yang tinggal di dalamnya selama-lamanya dan tidak pernah keluar dari api neraka. Dan kita tidak bisa pula membayangkan bagaimana orang-orang yang dia harus menerima siksa api neraka sebelum dia masuk ke dalam surga. Ya. Nah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Sementara disebutkan pula seseorang yang paling sulit, paling payah paling susah hidupnya ketika di dunia, kemudian dia dicelup dengan sekali celup ke dalam surga. Maka dengan sekali celup ke dalam surga itu dia lupa semua kesusahan, kepayahan, kesulitan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Seolah-olah dia tidak pernah merasakan kesulitan dan kesusahan serta kepayahan itu. Ya. Demikianlah surga yang memang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi al-bashar. Ya. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Qala amma idza mata wa lam yakun 'indahu kaba'ir musirran 'alayha hatta walau kana qad ta'ata shay'an minal kaba'ir thumma taba wa mata 'ala at-taubah fa innahu yurja lahu ay yudkhilahu Allahu al-jannata biduni 'adabin. Beliau berkata, adapun jika dia meninggal dan dia tidak memiliki dosa-dosa besar yang dia terus menerus di atasnya. Bukan berarti dia tidak punya dosa besar, tetapi dia tidak punya dosa besar yang dia terus menerus di atasnya. Ya. Hatta walau kana qata'a syai'an minal kaba'ir. Ya. Sehingga walaupun dia pernah melaksanakan sesuatu daripada dosa besar, tsumma taba, kemudian dia bertaubat, wa mata 'ala taubah, kemudian dia meninggal di atas taubatnya itu, fa innahu yurjalahu ayudkhilahu Allahul jannah biduni 'adab. Ya. Maka sungguhnya inilah yang diharapkan, bahwa dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa azab. Ya. Kalau kita memperhatikan keterangan ini, yang diminta dari seorang hamba bukan untuk menjadi seorang hamba yang bersih sama sekali dari perbuatan dosa, bahkan daripada dosa besar. Ya. Karena itu tidak mungkin. Tidak ada seseorang yang bisa bersih daripada perbuatan dosa. Ya. Nah, namun yang diminta dari seorang hamba adalah jangan sampai dia meninggal dalam keadaan dia masih memiliki dosa besar yang dia terus menerus di atasnya. Ya. Hendaknya dia meninggal dalam keadaan dia punya dosa besar yang dia sudah bertaubat kepada Allah, dan dia meninggal di atas taubatnya itu. Ya. Dan dia meninggal di atas taubatnya itu. Nah, maka ini yang diharapkan, bahwa dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa azab. Dan hal ini perlu kita ingat di saat kita dengan kelemahan kita jatuh ke dalam suatu perbuatan dosa besar, ya, sehingga tidak membuat kita berputus asa akan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ingatlah bahwa yang dituntut daripada kita bukanlah kita bersih daripada perbuatan dosa. Ya. Seorang yang masuk surga tanpa azab itu bisa jadi dia punya dosa besar tetapi dia sudah taubat daripadanya. Kalau kita mengingat hal ini, ini akan mendorong kita, akan memotivasi kita untuk kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala secepat mungkin. Ya, sehingga kita meninggalkan perbuatan dosa itu dan kembali kepada Allah. Nah, dan bagi orang yang taubat, bukanlah syarat taubat itu dia tidak mengulangi perbuatan dosa besar yang dia sudah bertaubat daripadanya. Ya. Itu bukan syaratnya. Syaratnya adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi. Sehingga apa? Tatkala dia kemudian jatuh kembali ke dalam perbuatan dosa besar yang sama, dia tidak menutup diri daripada taubat. Ya. Karena yang namanya taubat itu adalah bertekad untuk meninggalkannya. Ya. Kalau ternyata dengan kelemahannya kemudian dia jatuh kembali, ya, dia bukan berarti tertutup untuk melakukan taubah. Yang penting dia harus kembali mengingat untuk tetap memiliki tekad meninggalkannya. Ya, sehingga berapa kali pun dia jatuh, selama dia terus bertekad untuk meninggalkannya, maka Allah akan membukakan jalan kepadanya, akan menguatkan hatinya untuk suatu saat meninggalkan perbuatan dosa itu. Tapi kita yakin bahwa orang yang bertekad meninggalkan sebuah perbuatan dosa besar, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan hal itu karena kejujurannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yang jadi masalah sekarang adalah orang yang bertaubat kepada Allah kemudian tidak punya tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Lisannya mengatakan astaghfirullahalazim, tapi hatinya masih tenang dengan perbuatan dosa itu. Ini muskilah. Ya. Nah, hatinya tidak memiliki tekad kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang yang masih lemah, ingatlah bahwa pintu taubat selalu terbuka untuknya. Ya, sampai dia dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Hal-hal yang seperti ini, ya, ruangnya dan perkaranya akan selalu diingat, akan lebih baik untuk selalu kita perbesar harapannya tatkala memang kondisi kita sedang lemah dalam perbuatan dosa. Ya. Tapi hal-hal yang seperti ini jangan dibuka ruangnya dengan sebesar-besarnya tatkala kita dalam keadaan tidak berbuat dosa dan dalam keadaan kita terlepas daripada perbuatan dosa. Kenapa? Karena kalau pikiran yang seperti ini kita perbesar dalam keadaan kita tidak sedang melakukan perbuatan dosa dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, membuat kita lemah dan menjadikan kita gampang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena ada harapan nanti akan diampuni oleh Allah. Yang namanya taubat itu tidak mesti harus meninggalkan, yang penting sudah punya tekad. Ini akan membuat kita meremehkan perbuatan dosa. Ya. Makanya yang seperti ini ruangnya dibuka sebesar-besarnya tatkala kita memang sudah lemah dan kita sedang bergelimang dalam perbuatan dosa. Ya. Maka jangan sampai kita putus asa daripada rahmat Allah. Namun tatkala kita sedang kuat, tatkala kita sedang sehat, tatkala kita sedang diharapkan kebaikannya, yang kita buka sebesar-besarnya ruangnya adalah kita mengingat betapa dahsyatnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa ngerinya siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa ngerinya api neraka yang telah diancamkan oleh Allah. Ya. Kalau ini yang kita perkuat, maka insyaAllah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan terjauh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jauh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah. Qala fa innahu yurjalahu ayyudkhilahu Allahul jannata biduni adab, maka orang yang seperti inilah yang diharapkan bahwa dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa azab, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah tabaraka wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. An-Nisa ayat yang ke-31. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga. Ya. Ayat ini adalah dalil yang menguatkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa yang dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa taubat itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi dosa-dosa besar itu harus taubat. Tanpa taubat tidak akan pernah dihapuskan oleh Allah. Ya. Adapun dosa-dosa kecil, nah, itu mungkin dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amal-amal kebaikan kita, ya, seperti wudu misalnya, seperti berpuasa, seperti menanti salat, seperti amalan-amalan mulia yang lainnya, mungkin dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dengan kita menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa besar, dosa-dosa kecil kita bisa dihapuskan oleh Allah. Ya. Tetapi dosa-dosa besar itu harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka tidak ada kata dihapuskan. Ya. Urusannya nanti tergantung kepada kehendak Allah Tabaraka wa Taala. Jikalau Allah Tabaraka wa Taala berkehendak untuk mengampuni dia di yaumil qiyamah, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan ketika itu dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak, maka dia akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, jadi kita lihat kepada ayat ini, Allah Taala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhkan diri daripada perbuatan dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, nukaffiru ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Kapan dihapuskan kesalahan-kesalahan ini? Setelah kita menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa besar. Berarti kesalahan mana yang dihapuskan? Ya. Setelah kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan yang mana? Berarti dosa-dosa kecil, karena kita sudah meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dosa besar membutuhkan kepada at-taubah, tidak bisa dihapuskan dengan sendirinya. Nah, kecuali di hari kiamat nanti Allah berkehendak untuk tidak menyiksanya dan mengampuninya. Qala qauluhu, kemudian ucapannya, walahu ma fi hadits Ibbanin radhiyallahu anhu, dan bagi keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Ibban radhiyallahu anhu, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, maka sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia mencari dengan hal itu adalah wajah Allah. Ala anna al-murad bin nari huna narul kuffar allati yukhladu man daqalaha fala yakhruju minha abadan. Kata beliau bahwasanya yang dimaksud dengan api neraka di sini adalah api neraka orang-orang kafir, yang mana barang siapa yang masuk ke dalam api neraka itu, dia akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah keluar daripadanya selama-lamanya. Nah, jadi tatkala beliau menyatakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia mencari dengan hal itu wajah Allah, yaitu api neraka orang-orang kafir, yang barang siapa masuk ke dalamnya, dia akan kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar daripadanya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa an-naru naran, api neraka itu ada dua jenisnya, narul kafirin wa nar usatil muwahidin. Narnya orang-orang kafir, api nerakanya orang-orang kafir, yang apabila seseorang masuk ke dalamnya, dia akan kekal di dalamnya, tidak akan bisa keluar. Ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang kafir. Dan di sana ada nar usatil muwahidin, api neraka orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Nah, yang dimaksud di dalam sabda ini bahwa Allah mengharapkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, mencari dengan hal itu wajah Allah, yaitu diharamkan dari api neraka orang-orang kafir. Artinya apa? Dia tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka orang-orang kafir yang memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pelakunya akan kekal di dalamnya. Tetapi dia masih dihadapkan, apakah dia bisa selamat dari api neraka usatil muwahidin atau tidak. Ya. Jadi hadis ini, ya, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, ini tidak bertentangan bahwa ahlul kabair akan disiksa oleh Allah jika mereka tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa tidak bertentangan? Karena yang dimaksud bahwa diharamkan atas api neraka, yaitu api neraka siapa? Api neraka al-kuffar, orang-orang yang kafir. Nah, qala baik. Jadi dari penjelasan ini ada satu pelajaran yang harus kita ingat, yaitu bahwa ahlu tauhid jangan sampai meremehkan perkara dosa-dosa besar. Ya. Karena apa yang disebutkan di dalam hadis ini tidak ada jaminan bagi mereka, mereka akan selamat dari api neraka secara mutlak. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan api neraka dalam hadis ini adalah api neraka orang-orang yang kafir. Adapun api neraka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dari kalangan ahli tauhid, ini yang akan mengancamnya, yang dia harus menyelamatkan diri dengan meninggalkan dan bertaubat daripada dosa-dosa besar. Qala wa imma ayyuhmala qawluhu harrama 'alan nari ay harrama 'ala qa'ili dhalika al-khulud fin-nar. حرم على قائل ذلك الخلود في النار وأن كل موحد نهايته الجنة. Dan bisa jadi pula kata beliau bahwa sabdanya ini Allah mengharamkan atas api neraka dibawa maknanya maksudnya حرم على قائل ذلك, Allah mengharamkan atas orang yang mengatakan itu al-khulud fi an-nar, kekal di dalam api neraka. Artinya, tatkala beliau menyatakan fa innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka. Ya. Bukan maksudnya diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Untuk disiksa di dalam api neraka. Ya. Tetapi yang dimaksud ya, bisa jadi kemungkinan yang kedua, yaitu diharamkan dia kekal di dalam api neraka. Artinya apa? Mungkin dia tidak kekal, tapi untuk disiksa bisa jadi. Dia disiksa walaupun tidak kekal. Karena yang dimaksud bahwa Allah mengharamkan atas orang yang mengatakan la ilaha illallah untuk api neraka, yaitu diharamkan dia kekal di dalam api neraka. Dia tidak akan pernah kekal di dalam api neraka. Tapi kemungkinan dia disiksa walaupun nantinya dikeluarkan, itu bisa jadi kalau dia memiliki dosa-dosa yang besar. Nah, jadi tidak ada jaminan bagi ahlul kabair minal muwahhidin bahwa mereka akan selamat daripada api neraka secara mutlak. Nah, karena pernyataan innallaha harrama 'alan nar, Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, maknanya ada dua. Imma maknanya yang dimaksud dengan api neraka di sini adalah neraka orang-orang kafir, barang siapa yang masuk ke dalamnya kekal di dalamnya. Naam. Wa imma yang dimaksud bahwa diharamkan atas api neraka, yaitu diharamkan kekekalannya di dalam api neraka. Ya. Jadi ahlul kabair minal muwahhidin mungkin saja masuk ke dalam api neraka. Ya. Yaitu api neraka usat al-muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari ahli tauhid. Ya. Atau dengan makna yang kedua, dia mungkin masuk ke dalam api neraka walaupun dia tidak kekal. Ya. Nah, jadi tidak ada jaminan bahwa ahlul kabair akan selamat secara mutlak daripada api neraka. Qala wa anna kullu muwahhidin nihayatuhu al-jannah, dan bahwasanya setiap orang yang bertauhid penghabisannya, penghujungnya adalah surga. Qala qauluhu, ucapannya, wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih, wa ya Rabbi ajarkan kepadaku sesuatu yang aku berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Al-Hadid. Qala yu'khadu min hadha 'izamu kalimatit tauhid. Diambil dari hadis ini pelajaran mengenai keagungan kalimat at-tauhid, wa annaha ta'dilu kullal ajramil 'idham, dan bahwasanya kalimat tauhid itu mengimbangi setiap bobot yang besar dan berat. Ya, wa hiya samawatus sab' wal ardina sab', yaitu langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh. Ya. La ilaha illallah mengimbangi berat-berat dari bobot yang berat ini, meskipun la ilaha illallah lebih berat daripada mereka. Wa man fihin, ya, demikian pula semua yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ta'diluha fil wazn, la ilaha illallah itu mengimbanginya dalam bobot timbangan. Bal wa tazidu 'alaiha, bahkan la ilaha illallah itu lebih berat dibanding langit yang tujuh, bumi yang tujuh, beserta penghuni di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma dzalika, dan tidaklah yang demikian itu illa li'azamati man syahida lahu biwahdaniyatil, man syahida lahu biwahdaniyatil uluhiyah jalla wa azza, man jalla wa azza min ilah. Jadi kata beliau, tidaklah yang demikian itu melainkan karena keagungan yang mempersaksikan tentang uluhiyahnya, keesaan uluhiyahnya yang maha mulia dan ilah yang maha perkasa. Nah, baik, saya ulangi penggalan yang terakhir. Qala wa ma dzalika illa li'azamati man syuhida lahu, ya, man syuhida lahu biwahdaniyatil uluhiyah jalla wa az min ilah. Dan tidaklah yang demikian itu melainkan karena keagungan zat yang dipersaksikan untuknya keesaan uluhiyahnya, yaitu Allah jalla wa ala. Nah, sebab di dalam la ilaha illallah kita mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, sembahan yang benar kecuali Allah. Ya, karena agungnya kandungan la ilaha illallah, ya, dan besarnya kandungan la ilaha illallah, dia bisa mengalahkan bobot langit yang tujuh, ya, bumi yang tujuh, serta penghuni yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Baik. Qala qawluhu walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu, ucapannya, dan bagi al-Imam At-Tirmidzi beliau menghasankannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau temui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Kirabul ardi, ya, hampir sepenuh bumi, ma yuqaribu mal'aha, yaitu apa yang hampir mendekati isinya. Artinya kirabul ard, apa yang hampir mendekati isinya. Jadi kalau seandainya kita melakukan perbuatan dosa yang hampir-hampir perbuatan dosa itu seperti sepenuh bumi atau seisi bumi kesalahan, maka Allah akan datang selama orang itu tidak berbuat syirik, menemui orang tersebut dalam keadaan membawa keampunan, hampir seisi bumi pula keampunan terhadap kesalahan itu. Qala wa hadzal hadits tadammana anna man laqiya Allah azza wa jalla bit tauhid fa innahu yarju minallahi al-maghfirah. Hadis ini mengandung, bahwasanya barang siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan membawa at-tauhid, maka dia berharap dari Allah Azza wa Jalla adalah pengampunannya. Mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla akan pengampunannya. Nah, sehingga dinyatakan, disebutkan oleh sebagian salaf, la'an alqiyallaha azza wa jal bil kabair ahabbu ilayya min an dinyatakan la'an alqallaha azza wa jal bil kabair ahabbu ilayya min an alqallaha azza wa jal bisyirk atau kama qala rahimahullah, bahwasanya aku bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa al-kabair lebih aku sukai daripada aku bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa perbuatan syirik, perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu perbuatan syirik itu lebih berbahaya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dibanding dengan sebanyak apapun perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Makanya kita tidak akan lebih memuliakan, tidak akan pernah lebih mengutamakan seorang yang kafir dibanding seorang yang muslim sejelek apapun dia. Pencopet, penzina, penggarong, apapun statusnya. Sejelek apapun dia, dia tetap lebih baik selama dia muslim dibanding seorang yang kafir, seorang yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena seorang yang musyrik itu pasti dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tempat berpulangnya adalah api neraka. Sementara seorang yang muslim sejelek apapun perbuatan dosanya, dia tetap muslim. Dia masih ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, bahwa hadis yang ada di hadapan kita memberikan motivasi untuk menjaga at-tauhid dan menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan syirik. Dan ingat bahwasanya hadis-hadis yang seperti ini bukan maksudnya untuk mengecilkan nilai dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Ya. Tetapi keutamaan at-tauhid yang demikian ini dimaksudkan adalah untuk memberikan harapan yang besar kepada orang yang menjaga tauhidnya, orang yang menjaga tauhidnya daripada perbuatan syirik. Nah, adapun ashabul kabair, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar dari kalangan al-muwahhidin, mereka ini dihadapkan kepada ancaman-ancaman Allah yang berupa neraka yang disebut dengan nar usab al-muwahhidin, neraka pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Nah, maka dengan ini berarti kita selesai dari bab yang baru saja kita baca, yaitu bab mengenai keutamaan at-tauhid dan apa yang bisa dihapuskannya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, dan satu kelebihan dari ahli tauhid atau al-muwahhidin, di mana tatkala mereka mengetahui keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan at-tauhid, bukanlah mereka kemudian berbuat dengan seenaknya atau berbuat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tetapi justru dengan mereka mengerti akan keutamaan-keutamaan at-tauhid, kemuliaan-kemuliaan at-tauhid, kelebihan-kelebihan at-tauhid, mereka semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dengan mereka mengetahui keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan serta kemuliaan-kemuliaan ini, berarti mereka sedang diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salah satu tanda dari al-muwahhidin apabila mereka diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal, mereka mensyukuri nikmat tersebut. Ya, mereka mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, la in syakarta, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adadi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Jika kalian ingkar, maka azabku adalah pedih. Ya, makanya mereka tatkala diberi nikmat, diantaranya adalah nikmat keutamaan at-tauhid, mereka tidak ingin menjadi orang yang kufur nikmat. Karena orang yang kufur nikmat, apa akibatnya? Allah nyatakan, wala in kafartum, inna adabi lasyadid. Jika kalian ingkar kepada nikmatku, maka azabku adalah siksa yang pedih. Nah, jadi apa yang telah disebutkan di dalam pembahasan bab ini justru diharapkan meningkatkan tauhid kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan semakin membuat kita jauh daripada perbuatan-perbuatan dosa, serta bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya cukupkan dulu di sini. Sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.